الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Kita lanjutkan kembali pembacaan tafsir dari surah An-Nazi'at, dan telah disebutkan sebelumnya beberapa ayat dari surah An-Nazi'at sampai kepada ayat yang ke-33, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciptaan-ciptaan yang ciptaan itu jauh lebih besar dan dari tingkat kesulitan kalau ditinjau dari kemampuan manusia jauh lebih sulit, dan tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau dilihat dari kemampuan manusia menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan jagat raya, itu adalah suatu hal yang lebih berat dibandingkan menciptakan manusia. Namun tidak ada yang sulit bagi Allah, tidak ada yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau menciptakan langit, bumi dan yang lainnya mudah bagi Allah, apalagi hanya sekedar untuk membangkitkan manusia dari kematiannya. Maka ini adalah merupakan bukti-bukti yang jelas, dalil-dalil yang tidak mungkin bagi seorang yang berakal untuk menolaknya, yang menunjukkan bahwa hari kebangkitan adalah merupakan hari yang pasti akan tiba. Lalu kemudian pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang adanya hari tersebut, bahwa itu adalah merupakan hari yang pasti akan tiba, hari yang haq. Allah Azza wa Jalla berfirman, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَإِذَا جَاءَتْ مَكَ أَبَبِلَا تَلَهْ دَتَنْ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Hari kiamat yang besar disebutkan dalam tafsir, fa idza ja'atil qiyamatul kubra wasyiddatul uzma wa hiya an-nafhatus tsaniyah, apabila telah tiba hari kiamat yang besar, hari kesulitan yang besar, ya, yang dahsyat, yaitu pada saat ditiupkannya tiupan yang kedua.